Konsultasi Syariah. Batas aurat anak kecil. Pertanyaan: bagaimana batasan aurat untuk anak kecil? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Berbicara aurat anak kecil berarti berbicara tentang tugas orang tua kepada anaknya. Kapan anak itu harus ditutupi auratnya dan bagaimana batas aurat yang wajib ditutupi sesuai jenjang usianya. Kami tidak mengetahui adanya dalil yang menjelaskan batasan aurat bagi anak-anak. Hanya ada beberapa dalil yang dijadikan pendekatan oleh para ulama untuk menyimpulkan tentang batasan aurat anak kecil. Pertama, firman Allah Ta'ala yang artinya, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa anak kecil yang belum tamyiz belum mengerti aurat wanita. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun dan pukul mereka, paksa untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun serta pisahkan mereka antara anak laki-laki dan perempuan ketika tidur. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ada dua usia dalam hadis di atas. Usia 7 tahun yang mulai diperintah menjalankan sholat dan usia 10 tahun yang sudah harus dipaksa untuk sholat dan tidurnya dipisahkan dengan saudaranya yang lawan jenis. Berdasarkan hadis di atas, ulama Hambali memberikan rincian. 1. Anak yang usianya di bawah 7 tahun tidak ada aurat. Dalam arti, orang tua atau orang lain boleh melihat auratnya, termasuk kemaluannya. 2. Usia 7-10 tahun. Jika laki-laki, batas auratnya adalah aurat besar, kemaluan depan dan belakang. Jika anak perempuan, auratnya antara pusar sampai lutut. 3. Di atas 10 tahun, auratnya sama dengan orang dewasa. Disimpulkan dari Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, Dr. Wahbah Zuhaili. Jika untuk khitan, yang paling bagus, khitan dilakukan di usia sebelum 7 tahun, karena tidak ada batas aurat untuk anak di bawah 7 tahun. Dan jika lebih dari itu, apakah dibolehkan? Jawabannya dibolehkan, karena alasan darurat. As-Sarkhasi mengatakan, tidak masalah melihat aurat besar karena alasan darurat, di antaranya adalah khitan. Orang yang mengkhitan boleh melihat kemaluan pasiennya, demikian pula wanita tukang khitan boleh melihat kemaluan pasiennya. Al-Mabsut As-Sarkhasi. Demikian, Allahu A'lam.